merusak tanaman atau memakan tanaman orang, atau mungkin menginjak-injak tanaman orang, ya misalkan, itu tidak ada tanggungan atau denda atas pemilik hewan tersebut. Syaratnya apa? Baik, hewan tersebut dijaga dengan baik, ya. Jadi tidak ada kelalaian ataupun pemiliknya menterlantarkan hewan tersebut, membiarkan hewan tersebut, dilepaskan hewan tersebut begitu saja, ya. Nah, kalau memang pemiliknya sudah menjaga betul-betul, kemudian dipenuhi kebutuhan hewan tersebut, ya, makannya, minumnya, ya. Nah, kemudian hewan tersebut, ya, qadarullah misalkan memakan tanaman orang lain atau mungkin menginjak-injak tanaman orang lain, maka ini tidak ada tanggungan, tidak ada denda atas pemiliknya. Ya, naam. Baik. Tetapi kalau yang punyanya, ya, menterlantarkan hewan tersebut, membiarkannya lepas begitu saja. Ya, naam. Kemudian sampai memakan tanaman orang, ya, menginjak-injak tanaman orang, ya, naam. Ya, maka harus ada pembahasan, harus ada pembicaraan, ya. Naam, yang punya hewan, ya, harus membayar ataupun menanggung apa yang dirusak oleh hewan tersebut. Ya, naam. Taib. Wa firikaz al-humus. Dan pada harta karun ada zakatnya 1/5. Ya, 1/5. Naam. Apa yang dimaksud dengan harta karun? Rikaz. Harta yang ditanam dalam tanah. Apa ciri-cirinya rikaz? Ciri-cirinya rikaz. Seperti guci. Enam. Kalau Syekh siapa Ibnu Basam rahimahullah ta'ala, ya, menyebutkan enam syarat-syarat rikaz tersebut, itu ditemukan di tanah yang mati, jadi tidak ada pemiliknya, ya, tidak ada pemiliknya. Enam. Kemudian ada padanya tanda-tanda, itu adalah miliknya orang kafir, yang miliknya orang kafir. Enam. Kalau benda ataupun harta karun tersebut ditemukan pada tanah yang dimiliki oleh orang, ya, atau jalan hidup misalkan, maka tidak termasuk ke dalam rikaz, masuknya ke dalam lukotoh, ya, barang temuan, ya, barang temuan. Ya, nah, kemudian faedah yang lainnya, bahwasanya sedekah ataupun zakat daripada harta korun tersebut adalah, kalau zahirnya hadis, adalah dari benda yang ditemukan tersebut, ya, dari benda yang ditemukan tersebut, ya, bukan berupa harganya, bukan, tapi dari benda itu. Ya, kalau misalkan menemukan emas 1 kilo, ya, ya, dibagi 5, nah, yang 1/5 itu dikeluarkan sebagai sedekahnya, ya, berupa emasnya itu. Naam, dan seterusnya. Baik. Naam. Tapi kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala Syabrul Gunil Maqdisi rahimahullah ta'ala fi kitabihi Umdatil Ahkam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Umar ala sadaqati faqila mana ibnu Jamil wa Khalid ibn al-Walid wal Abbas ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yankimu Ibnu Jamil illa an kana fakiran fagnahu Allah taala. Wa ma Khalid fa innakum tadlimuna Khalidan. Faqad ihtabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah. Wa mal Abbas fahiya alayya wa mithluhu. Awafa wa mithluha. Thumma qala ya Umar, amalimta ana amar rajul sinu abihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus Umar untuk mengumpulkan sedekah atau mengumpulkan zakat. Maka dikatakan Ibnu Jamil tidak mau membayar zakat. Khalid bin Walid tidak mau membayar zakat. Al-Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga demikian. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa yang dilakukan Ibnu Jamil itu tidak mau membayar zakat ya, kecuali karena dia itu dulunya fakir, kemudian Allah memberikan kekayaan kepadanya. Jadi dia bakhil ya. Jadi dulunya fakir, kemudian Allah berikan kekayaan. Jadi dia merasa sayang terhadap hartanya, bakhil. Adapun Khalid, maka sungguh kalian telah mendzalimi Khalid. Maka sungguh dia Khalid tersebut telah menyimpan baju perangnya. Adro'ah. Adro'ah itu baju perang, baju besi untuk perang. Wa atadahu fi sabilillah, dan dia menyiapkannya untuk di jalan Allah. Dan adapun Al-Abbas, maka dia itu sedekahnya ya, adalah tanggunganku. Alayya, tanggunganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang semisalnya, yang semisal sedekah Al-Abbas itu adalah tanggungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Umar, apakah kamu tidak tahu bahwasanya paman seseorang adalah sekutu bapaknya. Sekutu bapaknya atau bagian bapaknya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, qala Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, ar-rawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabaqat tarjamatuhu fil hadis rakam 68 ba'dal 100. Rawi hadis ini Abu Hurairah sudah berlalu biografinya pada hadis yang ke-168. Ya, nah. Ada yang masih ingat siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sohr Ad-Dausi. Kapan masuk Islamnya Abu Hurairah? Ada yang masih ingat? Ketika perang Khaybar, ya, Amu Khaybar. Nah, Abu Hurairah termasuk sahabat yang meriwayatkan, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, 6. ya, termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang masih ingat berapa jumlahnya? Ya? Berapa? 5? 5.300 50.000 ya, 5.000 Taib, 5.374 hadis. 5.374 hadis. Naam. Ada yang ahlul ilmi menghitungnya ya sebanyak itu. Naam. Di mana meninggalnya Abu Hurairah? Di Madinah tahun berapa? 57 Hijriah. Taib. Maudul hadis, pembahasan hadis ini, hukmu ba'si sa'ati ala sadaqah. Hukum pembahasan hadis ini adalah menjelaskan hukum mengutus orang yang mengumpulkan atau memungut sadaqah atau zakat. Hukum mengutus 6 orang yang mengumpulkan ya, atau mengambil ya, atau mengumpulkan sedekah ataupun zakat ya, zakat ya. 6 syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Umar wa ibn al-Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu Amirul Mukminin wa tsanil khulafa'i ar-rasyidin. Umar adalah Ibnu Al-Khattab bin Nufail Al-Qurasyi Al-Adawi Amirul Mukminin. Ya. Pemimpinnya orang yang beriman, wa tsanil khulafa'i ar-rasyidin, dan khalifah yang kedua. Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, kemudian Umar. Aslama sanata khamsin Ausitin minal bi'sati. Warajaha Ibnu Katsir annahu hawalai sanata tis'in. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam tahun kelima atau tahun keenam dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Katsir merojihkan, menguatkan pendapat bahwasanya sekitar tahun ketujuh. Sekitar tahun ketujuh. Ya, enam. Atau pertengahan tahun ketujuh dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'azallahul muslimi nabi islamihi likuwatihi wa syiddatihi alal kufar. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kaum muslimin dengan sebab keislaman Umar, karena kuatnya Umar dan kerasnya Umar terhadap orang-orang kafir. Hajar ilal Madinah qoblan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syahida mahu al-ghazawat kullaha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhijrah ke Madinah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum Nabi berhijrah, Umar berhijrah duluan. Dan mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam semua peperangan. Wa tawallal khilafah ba'da Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Dan Umar diamanahi menjadi khalifah setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa kathurat al-futuhat fi ahdi, dan banyak penaklukan-penaklukan daerah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa tasat rig'atul Islam, maka meluaslah daerah kekuasaan Islam. Laitu li muddati khilafatihi, karena lamanya masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walam yajal sairon finnas siratun siratu salaf salafihi minan nushi wal hajmi wal jid wal jihad ilan qatala syahidan ala yadi gulamin majusi yud'a aba lu'lu'ah hina kabbaro bin nas fi sholatil fajar. Dan senantiasa Umar bin Khattab berjalan di tengah-tengah manusia mengikuti jalannya salafnya atau pendahulunya, berupa memberikan nasihat, nam kokoh teguh dan berjihad sampai terbunuh sebagai syahid dan di tangan budak majusi yang digelari Abu Lu'lu'ah atau dipanggil Abu Lu'lu'ah. Hina kabbara bin nasi fi sholatil fajr, ketika Umar sudah bertakbir mengimami manusia dalam sholat fajar. Li arba'i layali bakin min syahri dzulhijjah. Enam, empat malam tinggal, ya, tinggal empat malam lagi dari bulan dzulhijjah. Sanata thalathin wa ishrina minal hijrah. Dan beliau meninggal tahun 23 Hijriah. Fatufiya ba'da thalathi layali. Ya, meninggal setelah tiga malam dari ditikam oleh budak majusi tersebut. Ya. Nam setelah ditikam oleh budak majusi yang dikatakan Abu Lu'lu'ah, nam kemudian nam bertahan tiga malam dan meninggal. Wadufina fi hujrati Aisyah radhiyallahu anha ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abi Bakar. Dan jenazah Umar radhiyallahu anhu dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Wa ra'suhu bihidai sadri Abi Bakr radhiyallahu anhuma, dan kepalanya sejajar dengan dada Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ya, Umar radhiyallahu anhu enam jenazahnya dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, di mana sudah terdapat dua kuburan ataupun dua jenazah yang dikubur di kamarnya Aisyah tersebut, yaitu enam kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ya, enam. Baik. Ini sekilas biografi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Jamil rajulun yu'raf bihadil kunyah wa qila ismuhu Abdullah wa innahu kana munafiqan fa amana wa salahat haluhu. Ibnu Jamil adalah seseorang yang dikenal dengan kunyah ini, kunyahnya Ibnu Jamil, dan dikatakan namanya adalah Abdullah. Dulunya dia seorang munafik, kemudian beriman dan menjadi baik keadaannya, menjadi baik keadaannya. Taib. Enam, kemudian sebelum disempurnakan, so kami sampaikan bahwasanya daurah tahunan yang semula kita rencanakan di akhir bulan April, ya, enam untuk sementara kita undurkan, karena mengingat dan menimbang yang pertama, yang rencananya adalah Ustadz Lukman yang kita undang dan Ustadz Sarbini. 6 sampai 6 kemarin belum ada jawaban dari Ustaz Lukman. Kemudian dari Ustaz Sarbini, beliau yang tadinya sudah siap, kemudian sepertinya beliau melihat kembali jadwal beliau, ternyata di akhir bulan April tersebut jadwal beliau padat, sehingga beliau pun mengundurkan diri. Dan mungkin bisa beliau datang ke sini kalau di bulan-bulan yang ada minggunya 5 minggu. Ya, ada minggu yang kelima di bulan tersebut. Kemudian yang kedua, pertimbangan kita adalah pada akhir bulan April tersebut kita di sini pas sedang mengadakan semester genap. Ya, baik di Air Kuning maupun di sini, ya, di bulan di akhir April tersebut, ya. Kenapa dimajukan? Karena di bulan Mei itu adalah Ramadan. Sehingga difokuskan untuk kita beribadah pada Allah dan membaca Al-Qur'an, ya. Lebih-lebih lagi umahat, ya, para mudarisat, para pengajar, ustazah-ustazah. Mungkin mereka memiliki kesibukan yang lebih di bulan Ramadan tersebut. Ya, enam. Toib. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah, ya, sebagaimana mungkin antum ketahui ataupun mungkin antum mendengar, ya, tentang kondisi di negara kita. Enam. Di bulan April tersebut, di akhir bulan April adalah enam bulan diselenggarakannya Pilpres. Ya. Pilpres itu 17 April. Dan ya, mengingat, ya, ini hanya sekedar jaga-jaga saja, khawatir-khawatir misalkan terjadi begini dan begitu, ya, sementara kita sedang banyak masa, ya, banyak kaum muslimin yang hadir dari berbagai daerah, mungkin juga dari luar Ambon ataupun luar Maluku. Ya, nam, dikhawatirkan terjadi begini dan begitu sehingga terjadi salah faham, ya, dengan yang dari pihak keamanan dan seterusnya. Oleh karena itu, maka setelah kami bermusyawarah beberapa ustadz kemarin malam, untuk daurah tahunan tersebut diundurkan, mudah-mudahan bisa dilaksanakan di bulan Juni, yaitu di bulan Syawal, bulan Juni ataupun bulan Syawal. Ya, adapun ustadz-ustadznya yang mau diundang, mungkin nanti dibahas kembali. Ya, enam. Baik. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Enam, kita cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.